بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali berjumpa setelah beberapa kali saya absen karena ada uzur, sehingga yang disajikan ke ruang dengar para pendengar sekalian hanyalah rekaman. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berjumpa secara langsung walaupun hanya di udara untuk melanjutkan kajian Kitabul Ilmi yang pembahasan kita sudah sampai pada bab adab-adab yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Kita sudah membahas 8 poin dari adab-adab para penuntut ilmu. Pertama, ikhlas. Kedua, meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Ketiga, membela syariat. Keempat, berlapang dada dalam masalah-masalah yang diikhtilafkan. Kelima, mengamalkan ilmu. Keenam, si penuntut ilmu harus mendakwahkan ilmunya kepada orang lain, mengajak orang lain untuk kembali kepada ajaran Allah Azza wa Jalla. Yang ketujuhnya hikmah. Kedelapannya sabar dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Kesembilan, kita sudah kemukakan mukaddimahnya, yaitu ihtiramul ulama wa taqdiruhum. Para penuntut ilmu wajib ihtiram kepada para ulama. Ihtiram itu artinya menghormati, menghargai dan memuliakan para ulama. Kenapa demikian? Karena pertama, para ulama menjadi rujukan utama dalam masalah agama. Ketika orang merasa tidak faham, tidak mengerti, tidak tahu tentang salah satu urusan agama, kepada siapa mereka bertanya? Kepada para ulama. Dan itu memang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr kalau kalian tidak tahu. Ahlu dzikr maksudnya adalah para ulama. Adzikr yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada ahli tentang Al-Quran. In kuntum la ta'lamun. Sebagaimana firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr dan kami pula yang memeliharanya Adzikr yang dimaksud dalam ayat itu adalah Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maknanya bertanyalah kalian kepada ulama-ulama yang memahami Al-Quran kalau kalian tidak mengetahuinya. Jadi para ulama menjadi rujukan di dalam memahami agama, sebagaimana firman Allah dalam ayat yang barusan. Kedua, para ulama wajib ditaati dalam masalah agama, sebagaimana yang pernah kita jelaskan di dalam pembahasan-pembahasan yang lalu, bahwa ulama adalah bagian dari ulil amri dalam masalah agama. Karena ulil amri itu dua. Pertama umara, kedua ulama. Umara artinya orang yang mengurus urusan dunia kalian, yang mengatur urusan dunia kalian. Itulah umara. Tentang bagaimana umpamanya bermuamalah secara sosial, secara ekonomi, secara politik di dalam negeri yang kita jadikan sebagai tempat tinggal kita, seluruhnya diatur oleh umara. Tentang apa harga-harga sembako, tidak bisa menetapkan harga semau-maunya, diatur oleh umara. Tentang bagaimana berlalu lintas, tentang bagaimana tata krama atau aturan sosial yang berlaku di masyarakat kita, aturan politik, dan seterusnya, tentang uang yang dipakai sebagai alat tukar dalam berjual beli, itu semua umara yang mengurus urusan dunia kita semuanya. Dalam urusan dunia wajib kita taati umara selama isi dari aturannya tidak bertolak belakang dengan syariat Islam. Adapun dalam urusan agama, umara ulil amri adalah ulama. Oleh karena itu dua-duanya wajib ditaati. Kalau zaman dahulu umara dengan ulama menyatu dalam satu figur pemimpin, khalifah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, seluruhnya umara yang sekaligus ulama, menyatu dalam satu figur. Tapi sesuai dengan berkembangnya zaman, sesuai dengan perkembangan peradaban dan seterusnya, maka terpisahlah dua potensi ini dalam satu pribadi figur pemimpin. Ada yang ulama tetapi tidak bisa menjadi pemimpin umat, ada yang bisa memimpin umat tetapi dia bukanlah ulama. Akhirnya antara ulama dengan umara menjadi dua sosok yang terpisah. Tapi dua-duanya adalah ulil amri. Allah berfirman, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati oleh kalian Allah, taati juga oleh kalian rasul dan ulil amri di antara kalian. Yang dimaksud ulil amri adalah umara dan ulama. Dalam masalah dunia kita taati umara, dalam masalah agama kita taati para ulama. Oleh karena ulama harus ditaati, maka tersirat di dalam hal tersebut keharusan menghargai, memuliakan, dan menghormati para ulama sebagai rujukan utama di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh orang awam langsung dengan kebodohannya memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Karena apa? Karena pasti akan salah. Karena mereka tidak memiliki alat yang dibutuhkan untuk bisa memahami Quran dan Sunnah secara benar. Apalagi tidak mengerti bahasa Arab, tidak faham tajwid makhraj, tidak memahami ilmu tafsir, tidak mengerti ilmu fiqih dan seterusnya yang dibutuhkan untuk memahami Quran Sunnah, lalu dengan kebodohannya, dengan otaknya yang kosong dari ilmu, memahami langsung Quran dan Sunnah dari tarjamah. Oh, tarjamahnya saja belum tentu benar dan ada ketidaktepatan di dalam menterjemahkan ayat ataupun hadis, ketidaktepatan terjemahannya tersebut lalu difahami lagi dengan otak atau pikiran yang kosong dari ilmu-ilmu alat yang dibutuhkan, maka akan semakin besarlah penyimpangan orang itu dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau orang awam tidak memiliki ilmu yang dibutuhkan untuk memahami Quran Sunnah, tanya kepada orang yang memilikinya. Dan orang yang memiliki ilmu itu adalah para ulama. Jadi mereka menjadi rujukan. Selain itu, Nabi SAW pun menjelaskan bahwa para ulama itu adalah ahli waris para nabi, karena mereka menerima warisan ilmu. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Kata Nabi salam, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu ahli waris para nabi. Sedangkan para nabi tidaklah mewariskan dinar atau dirham, dolar ataupun rupiah, enggak. Hanyalah yang mereka wariskan itu ilmu, maksudnya ilmu agama. Karena nabi tidak mengajarkan ilmu dunia. Yang beliau ajarkan hanya ilmu agama. Adapun urusan dunia, kata Rasul SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Adapun masalah agama, maka itu bersumber dari nabi dan harus bersumber dari nabi. Agama itu tidak boleh merupakan hasil ijtihad manusia dengan akalnya tanpa merujuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak boleh, karena agama ini wahyu. Agama ini bukan produk akal manusia, tapi agama ini wahyu. Wahyu sumbernya dari Allah dan Rasulnya. Maka yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah ilmu agama. Itu juga yang diwariskan oleh beliau kepada para ulama. Para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Maka siapa orang yang sudah mengambil ilmu, berarti dia sudah mengambil bagian yang banyak dari warisan para nabi. Hadis ini diriwayat Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud dalam Kitabul Ilmi bab al-hathu ala talabil ilm, juga Imam At-Tirmidzi dalam Sunannya dalam Kitabul Ilmi bab ma jaa fi fadlil fiqhi ala al-ibadah, dengan sanad yang hasan. Oleh karena itulah, maka karena para ulama ahli waris para nabi yang mewarisi ilmu, maka karena ilmu yang ada pada diri mereka, wajiblah mereka itu untuk dimuliakan dan dihormati serta dihargai. Oleh karena itulah, maka keharusan para penuntut ilmu untuk menghargai para ulama dan memuliakannya berimbas, berpengaruh kepada sejauh mana orang itu akan menerima ilmu agama dari para ulama. Seandainya para ulama sudah tidak dihargai, maka apa mungkin orang-orang yang sudah tidak menghargai para ulama itu mau mengambil ilmu dari para ulama tersebut? Tentu saja tidak. Kalau tidak menghargai, maka tidak mungkin mau mengambil ilmu darinya. Kalau tidak mau mengambil ilmu agama dari para ulama, dari mana lagi dia akan mengambil ilmu agama? Dari orang-orang fasik? Atau dari apa? Atau dia langsung memahaminya dari Al-Quran dan Sunnah dengan kebodohannya? Maka ini berbahaya. Berkata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, inna ala talabatil ilmi ihtiramal ulama wa taqdirahum wa ayyat tasya sudurahum lima yahsulu min ikhtilafin bainal ulama wa ghairihim wa ayyukabilu hadha bil i'tidar amman salaka sabilan khata'an fi i'tiqadihim wa hadhihi nuqtah muhimmatun jiddan lianna ba'dan nas yatatabba'u أخطأ الآخرين ليتخذ منها ما ليس لائقا في حقهم ويشوش على الناس سمعتهم وهذا من أكبر الأخطاء. Sesungguhnya bagi para pencari ilmu wajib untuk menghormati para ulama dan memuliakan mereka, dan hendaklah dada mereka lapang atau toleran terhadap ikhtilaf yang terjadi di antara para ulama. Hendaklah mereka itu mencari uzur atau memaklumi apabila ada salah satu di antara ulama itu yang terjerumus ke dalam kesalahan. Dan ini poin yang sangat-sangat penting, karena ada banyak orang yang memata-matai kesalahan pihak lain untuk dijadikan bahan obrolan yang kemudian disebar. Ini merupakan sebesar-besar kesalahan. Kalau menggibahi atau menceritakan kesalahan orang awam biasa sudah termasuk dosa besar. Orang awam biasa melakukan kesalahan, lalu kita omong-omongkan kesalahannya, kita ekspos, kita sebar-sebarkan, namanya ghibah. Maka itu sudah dosa besar. Maka menggibahi kesalahan seorang alim, seorang berilmu, lebih besar lagi dosanya. Karena apa? Karena madharat, bahaya, keburukan yang ditimbulkan akibat menggibahi para ulama itu tidak hanya berdampak secara pribadi, tapi juga berdampak kepada dakwah yang dilakukan oleh ulama tersebut. Umpamanya seorang ulama pemahamannya lurus, benar, ilmunya mendalam, tapi sebagai manusia biasa mungkin suatu saat dia terjerumus ke dalam kesalahan atau dosa. Karena manusia itu tidak ada yang maksum. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam itu pasti salah. Wa khairul khata'in at-tawabun. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang tobat dari kesalahannya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lain-lain dengan sanad yang hasan, yang menunjukkan tidak ada seorang pun manusia yang maksum di alam jagat raya ini kecuali Nabi Muhammad SAW. Termasuk Abu Bakar dan para sahabat yang lainnya menyadari dirinya banyak salah, banyak dosa, banyak kezaliman. Tidak ada manusia yang maksum, termasuk para ulama. Kalau suatu saat para ulama terjerumus ke dalam kesalahan atau dosa, kemudian kita ekspos, kita omong-omongkan sehingga semua orang tahu, apa akibatnya? Akibatnya lantunan ayat Al-Quran, pedaran hadis yang dikemukakan oleh para ulama tersebut tidak akan didengar lagi, padahal isinya benar. Tidak didengar karena satu kesalahan yang diekspos tadi. Dan ini berakibat dakwah tidak lagi berharga di mata umat. Akhirnya manusia tidak mempercayai lagi perkataan ulama tersebut. Ini salah satu bahaya yang ditimbulkan, maka dakwah tidak akan lagi didengar oleh kebanyakan orang. Berdasarkan hal itulah, maka apabila menggibahi kesalahan orang awam biasa sudah merupakan dosa besar, maka menggibahi kesalahan seorang alim, seorang berilmu, dosanya jauh lebih besar, karena bahaya yang ditimbulkannya jauh lebih besar lagi. Oleh karena itulah, maka wajib kita menjauhi perbuatan, ucapan, dan sikap yang bisa meruntuhkan kehormatan para ulama, yang membawa bendera dakwah dan tanggung jawab dakwah ini terpikulkan di pundak mereka. Maka karena tanggung jawab yang besar dan agung ini, karena ilmu yang mereka fahami dan mereka amalkan, maka layaklah mereka untuk dihargai, untuk dihormati, untuk dimuliakan, karena memuliakan mereka berimbas pada kepemuliaan terhadap dakwah, pemuliaan terhadap ilmu, pemuliaan terhadap syariat Allah Azza wa Jalla yang dipikul oleh mereka. Berdasarkan hal itulah, maka wajib bagi kita semuanya untuk menghormati para ulama dan menghargainya. Berkata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, laula al-ulama la sara nasu mithla al-bahaim. Ini perkataan dikutip dari Al-Hasan rahimahullahu ta'ala. Seandainya tidak ada para ulama, maka manusia akan menjadi seperti binatang. Kedua, kenapa orang-orang yang berilmu harus dihormati oleh sesama manusia? Pertama, karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan para ulama sebagai orang-orang yang menjadi kebanggaan bagi Allah azza wa jalla. Allah bangga. Allah pun memuji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Sebagaimana sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffat sumul malaika wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa unzilat alaihim as-sakinah wa dhakarahum Allahu fiman indah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, lalu mereka mempelajari, membaca Al-Quran dan mempelajari isinya, maka para malaikat akan menaungi mereka, Allah pun akan menurunkan, mencurahkan rahmatnya kepada mereka, dan Allah pun akan menurunkan sakinah kepada mereka, dan Allah akan memuji-muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Ada empat hal yang Allah turunkan kepada orang yang sedang mencari ilmu. Salah satunya adalah wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah memuji-muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Yang Allah puji itu adalah orang yang mencari ilmu, orang yang sedang mempelajari ilmu, dipuji oleh Allah Azza wa Jalla karena keilmuannya. Berkata Mu'ad bin Jabbar radhiyallahu an, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah wa talabahu ibadah wa mudarasatahu tasbih wal bahtha anhu jihad wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah wa badlahu li ahlihi qurbah wa huwa al-anisu fil wahdah wa sahibu fil khulwah. Kata Mu'adz bin Jabal, pelajari oleh kalian ilmu. Karena mempelajari ilmu karena Allah adalah khasyah. Khasyah itu artinya bentuk rasa takut kepada Allah, wujud rasa takut kepada Allah. Dan mencarinya, mencari ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulangnya adalah tasbih. Membahasnya adalah jihad. Mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Mengajarkannya kepada keluarganya adalah qurbah, pendekatan diri kepada Allah. Ilmu itu kawan ketika menyendiri dan sahabat ketika kita menyepi. Berkata Ka'ab rahimahullah, Allah mewahyukan kepada Musa alaihi salatu wasalam, an ta'allam ya Musa al-khayra wa 'allimhu lin-nas fa inni munawwirun li mu'allimil khair wa muta'allima li wa muta'allimihi kuburahum hatta la yastauhishu bimakanihim. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Apa isi wahyunya? Belajarlah ilmu kebaikan hai Musa, dan ajarkan ilmu itu kepada orang lain. Karena sungguhnya aku akan menyinari, menerangi kubur-kubur orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia dan mempelajari kebaikan itu, sehingga mereka tidak kegelapan dan tidak kesepian di alam kuburnya. Lihat efek pengaruh ilmu bagi pemiliknya, bagi orang yang mempelajarinya. Dan ini menunjukkan orang-orang yang sudah memperolehnya, sudah memperoleh ilmu yang dia pelajari, maka orang itu layak dihargai, dihormati. Allah saja memuji mereka menjadi kebanggaan. Juga para malaikat menghormati mereka, menghargai mereka. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, innal malaikata la tadau ajnihata li talibil ilm ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka bagi orang-orang yang sedang mencari ilmu karena ridha terhadap apa yang sedang mereka lakukan. Kata Imam Al-Khattabi, yang dimaksud para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka, maksudnya adalah ihtiram kepada orang-orang yang sedang mencari ilmu. Jadi kalau Allah saja menghormati mereka, memuji mereka, bangga kepada mereka, para malaikat juga menghargai, menghormati mereka, maka sudah selayaknya bagi kita semuanya untuk juga lebih menghormati, menghargai, dan memuliakan para ulama dengan cara mendoakan mereka ketika nama mereka disebut, dengan cara mendengarkan dengan adab nasihat dan pelajaran yang mereka berikan kepada kita, dengan cara memaklumi dan mencari uzur atas kesalahan yang mereka lakukan bila memang ada, dengan cara tidak menggibahi kekurangan dan kesalahan mereka bila memang kesalahan tersebut ada, dalam rangka memproteksi kemuliaan dari agama yang mereka sebarkan. Inilah adab yang ke-9. Adab yang ke-10, at-tamassuk bil kitabi was sunnah. Setiap pencari ilmu harus tamasuk terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Tamasuk itu berpegang teguh. Tamasuk itu komitmen, komit terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Loyal kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa demikian? Karena tidak ada kebahagiaan dan kesuksesan abadi atau hakiki yang bisa dicapai oleh seseorang dalam kehidupan baik di dunia juga termasuk akhirat kecuali apabila dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun Al-Quran wajib dipegang teguh dalam beberapa bentuk. Pertama, membacanya. Kedua, memahaminya, memahami isinya. Ketiga, meyakininya. Baca, faham, tapi enggak yakin, ya percuma, kafir. Tidak yakin kepada isi Al-Quran alias menganggap bohong, ya bisa kafir. Baca, fahami, yakini, hafalkan dan amalkan. Karena Al-Quranlah tali Allah yang kuat, dasar bagi segala macam ilmu. Oleh karena itu, para ulama as-salafus salih rahimahumullahu ta'ala jami'an, mereka memiliki perhatian yang luar biasa besar dan kesungguh-sungguhan yang besar untuk mempelajari ilmu, membacanya, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Sehingga kita mendengar riwayat yang banyak bahwa para ulama sudah bisa menghafalkan Al-Quran ketika usianya ada 6 tahun, ada 7 tahun, ada 10 tahun. Sebagian di antara mereka ada yang menghafalkan Quran 30 juz kurang dari sebulan. Dan setelah mereka hafal, mereka membaca, menamatkan Al-Quran sampai kadang-kadang 3 hari sekali tamat, ada yang seminggu sekali, paling telat sebulan sekali. Dan apabila masuk ke bulan Ramadan, Imam Syafi'i rahimahullah dalam bulan Ramadan sampai menamatkan bacaan Al-Quran 60 kali dan yang lain-lainnya. Dan ini semuanya menunjukkan betapa besar perhatian mereka kepada Al-Quranul Karim, baik membacanya, menghafalkannya, apalagi memahaminya dan mengamalkannya serta mendakwahkannya kepada orang lain. Ini perhatian kita, bentuk berpegang teguh kita kepada Al-Quranul Karim. Kedua, sunnah sahihah. Ini masdar kedua atau sumber kedua bagi syariat Islam, yang menjelaskan isi Al-Quran dengan penjelasan yang lebih rinci. Apa yang oleh Al-Quran dijelaskan hanya secara global, rinciannya ada dalam hadis. Makanya kalau hanya berpegang kepada Al-Quran tapi tidak mempedulikan hadis, orang itu sesat. Bagaimana tidak sesat? Al-Quran hanya menjelaskan aqimus shalah, dirikan olehmu sholat. Hanya perintah. Tapi bagaimana cara-cara sholat yang rinci? Enggak ada dalam Al-Quran. Surat ayat manapun tidak ada yang menjelaskan tata cara sholat. Nah, yang menjelaskan tata cara sholatnya secara rinci adalah hadis Nabi SAW yang sahih. Allah memerintahkan saum. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum lalakum tattaqun. Tapi bagaimana cara saumnya, berapa waktu, berapa lama, tidak ada dalam ayat. Tidak ada dalam Al-Quran, adanya dalam hadis. Allah memerintahkan kita zakat. Tapi bagaimana caranya zakat, berapa banyak zakat yang harus kita keluarkan dari harta kita, tidak ada dalam Al-Quran. Adanya dalam hadis. Dan banyak lagi rincian-rincian dari hadis terhadap Al-Quran yang apabila kita hanya berpegang kepada Al-Quran tanpa mempelajari hadis, sesatlah kita. Kita gak akan bisa sholat. Kita tidak akan bisa umpamanya melakukan saum, zakat, haji dan lain-lain. Karena rinciannya tidak ada dalam Al-Quran. Adanya dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Makanya hadis berfungsi sebagai penjelas dari Al-Quranul Karim, dengan penjelasan yang lebih rinci. maka para penuntut ilmu harus memadukan dalam mempelajari Al-Quran dan hadis secara bersamaan. Al-Quran dipelajarinya bukan langsung dengan otak kita yang kosong dari ilmu, tapi Al-Quran dipelajari melalui ilmu alat yang memang dikhususkan untuk memahami Al-Quran. Otak kita digunakan untuk mempelajari bahasa Arab, mempelajari ilmu tafsir, mempelajari semua ilmu yang dibutuhkan untuk bisa memahami Al-Quran secara benar. Setelah mempelajarinya, memahami ilmu alat, silakan pakai untuk memahami Al-Quran. Di saat ilmu alat itu tidak atau belum kita fahami, belum kita miliki, jangan coba-coba langsung memahami Al-Quran dengan otak kita. Tapi bertanyalah kepada orang yang tahu tentang hal tersebut. Sebagaimana firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau kalian tidak mengetahui. Maka setiap penuntut ilmu harus memadukan, mempelajari Quran dan Sunnah secara bersamaan. Menghafal Al-Quran, menghafal Sunnah, menghafal teks-teks atau nas-nas, matan-matan dari hadis-hadis, mempelajari sanadnya, mempelajari sarahnya dari sumbernya yang terpercaya, sehingga dia bisa membedakan antara mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, mana hadis yang palsu. Jangan sampai dicampur adukan. Ah, asal bahasa Arab aja ya. Lalu dianggap hadis lalu disampaikan, padahal itu bukan hadis. Jangankan untuk masalah hadis, para pendengar sekalian, jangankan berbicara masalah agama, dalam urusan dunia kita tidak mau sembrono. Umpamanya ya, kita membeli durian, apa kita sembrono gak? Yang penting durian lah, sok sini beli 5 mah, asal durian dikasih, tidak dipilih tuh. Begitu sampai di rumah, begitu dibuka, ada yang busuk, ada yang mentah, ada yang kosong gitu ya. Karena apa? Karena tidak dipilih. Rugi dia. Maka kita tidak mau rugi dalam urusan dunia. Maka ketika memilih durian, dicium dulu gitu ya, harum tidaknya. Terus diketok-ketok dulu dengan pisau. Setelah itu, mang, coba dulu ya. Kalau manis saya beli, kalau enggak manis, enggak. Itu kan, agar apa? Agar tidak rugi, agar tidak tertipu. Memilih durian saja gak mau sembarangan. Maka para pedagangnya juga dipisah-pisah tuh. Ini durian super, ini durian setengah super, ini KW1, KW2, sampai ini yang busuk-busuk. Seperti itu. Tidak disatukan dan tidak disamaratakan baik harganya ataupun tempatnya, dibeda-bedakan. Itu durian. Begitu juga umpamanya kita memilih jodoh. Kita sebagai laki-laki ya, yang penting mah wanita lah gitu. Dikasih aja yang swing. Dan umpamanya yang hitam, yang jelek, mau gak? Enggak. Pasti kita pilih dari sisi fisik, dari segi pendidikan, dari segi kesolehan terutama dan seterusnya. Pasti milih, gak mau sembarangan. Ini seumur hidup nih. Apalagi memilih hadis, memakai hadis yang urusannya sampai ke akhirat. Gak bisa sembarangan. Ya, harus dipilih hanya yang sahih. Gak mau yang dhaif, apalagi yang palsu. Karena ini berpengaruh kepada pelaksanaan agama kita, dan pelaksanaan agama ini berpengaruh terhadap nasib kita sampai di akhirat nanti. Oleh karena itu, maka memilih hadis jauh harus lebih teliti daripada memilih barang-barang di dunia, makanan-makanan di dunia. Kalau di dunia salah pilih, kita rugi di dunia. Kalau salah pilih dalam menerapkan hadis, mengamalkan hadis, ruginya di akhirat. Betapa banyaknya kalimat-kalimat yang sebenarnya hanya peribahasa dalam bahasa Arab, tapi dianggap hadis. Dan ini dosa besar karena berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh peribahasa-peribahasa dalam bahasa Arab yang dianggap hadis. Contoh umpamanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah olehmu ilmu sejak mulai dari buayan sampai masuk lubang lahat. Isi dari peribahasa ini bagus tapi bukan hadis. Atau i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'malil akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Beramallah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu itu akan hidup selamanya. Tapi beramallah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Ini bagus isinya tapi bukan hadis. Dan tidak boleh kita katakan hadis. Betapa banyak hadis-hadis palsu tapi tidak dijelaskan kepalsuannya oleh orang-orang yang menyampaikannya. Lalu dianggap saja ini hadis. Ini ucapan Nabi. Padahal bukan. Dia telah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh utlubul ilma walau bisin. Ini hadisnya palsu. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Atau umpama ikhtilafu ummati rahmatun, ikhtilaf umatku itu rahmat. Ini hadis palsu. Bukan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau umpamanya hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Ini hadis palsu. Bukan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau orang menyampaikan semuanya itu lalu mengataskan ini kata Nabi, orang itu terkena dengan hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka orang itu hendaklah bersiap-siap untuk menempati tempat duduk di dalam neraka. Oleh karena itu, maka para penuntut ilmu harus mengetahui mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu. Agar syariat Islam ini terjaga, terpelihara dari campuran-campuran yang bukan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga terjagalah kemurnian ayat Al-Quran dan kemurnian Islam. Tidak seperti agama terdahulu yang diubah, ditambah atau dikurang oleh para pengikutnya. Kenapa umpamanya Taurat, Jabul dan Injil tidak boleh lagi dipakai? Karena sudah banyak tambahan, pengurangan dan perubahan akibat campur tangan otak manusia ke dalamnya. Tidak murni lagi itu agama. Tidak murni lagi itu kitab Allah yang dulu pernah diturunkan. Karena memang agama-agama terdahulu itu kitabnya tidak dipelihara oleh Allah tentang keasliannya. Adapun Al-Quran dijamin oleh Allah, dipelihara, dijaga dari upaya-upaya penambahan, perubahan, dan pengurangan. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Allah di dalam ayat ini menggunakan kata-kata kami, bukan aku. Nahnu, inna nahnu nazzalna dzikra. Apa maknanya? Maknanya dalam pelaksanaannya Allah melibatkan makhluk. Ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, apakah langsung? Tidak, tapi melalui perantara yaitu Malaikat Jibril. Ketika Allah memelihara kemurnian Al-Quran, apakah langsung? Kalau ada umpama orang Yahudi, Nasara, orang kafir mau merubah Al-Quran, langsung tiba-tiba ada palu dari langit terus ngegetok orang itu? Tidak. Tapi Allah melibatkan makhluk, melibatkan kaum muslimin, melibatkan para ulama. Lalu umat Islam mengetahui ada Quran palsu, oleh para ulama diteliti, oh iya benar ini palsu. Lalu ada tindakan real nyata dari umat Islam kepada pemalsu Al-Quran itu. Jadi Allah melibatkan makhluk. Nah, salah satu makhluk yang dilibatkan untuk memelihara Al-Quran itu pastilah para ulama, orang-orang yang faham tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itulah, maka para penuntut ilmu harus memadukan kedua-duanya, Al-Quran dan Sunnah, dipelihara agar dipelajari agar terpelihara dalam kehidupan sehari-harinya, dalam kehidupan kaum muslimin di masyarakat secara lebih luas lagi, dan ini sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itulah maka apabila seorang penuntut ilmu mengabaikan mempelajari Quran dan Sunnah, berakibat dia tidak akan bisa berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, lalu tingkah lakunya, amal-amalnya, keyakinan-keyakinannya jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidaklah layak lagi dia untuk disebut sebagai penuntut ilmu syar'i. Oleh karena itu, wajib setiap penuntut ilmu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan meminta bantuan kepada para ahlinya untuk bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Rujuk atau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan cara menghafalkannya, memeliharanya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Lihat Al-Quran Surah Sad ayat 29. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadzakara ulul albab. Inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, yang penuh barokah, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Lihat ayat ini. Al-Quran diturunkan pertama lihat tadabburu ayatihi, agar manusia mentadabburi ayatnya, mempelajari isinya, memahami isi kandungannya. Terus waliyatadzakkaru ulul albab, agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran darinya. Inilah tujuan diturunkannya Al-Quran, agar dipelajari, agar diambil pelajaran oleh orang-orang yang berakal. Dengan akalnya ini begitu. Maka siapa yang mengikuti petunjuk Allah melalui Al-Quran, dijamin dia tidak akan sesat, dijamin dia tidak akan binasa. Sebagaimana firman Allah, Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa orang yang mengikuti petunjukku, petunjuk aku itu petunjuk Allah, yaitu Al-Quran. Siapa orang yang mengikuti Al-Quran, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan binasa. Sebaliknya, orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau mempelajari peringatan dari Allah dalam Al-Quran, wah, bahaya. Apa bahayanya? Bahayanya kehidupannya akan sempit, sumpek. Walaupun dia bergelimang harta, tapi dadanya, hatinya sumpek, stres, depresi. Itu di dunia loh. Di akhirat dia akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. Allah berfirman, masih lanjutan ayat tadi, surah Thaha 123-124. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa orang yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari Al-Quran. Peringatan Allah itu Al-Quran loh. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, gak mau mempelajarinya, gak mau membacanya, gak mau menghafalnya, gak mau mengamalkannya, gak mau mendakwakannya, itu berpaling. فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً دَنْكَ, maka dia akan diberikan kehidupan yang sempit, yang sumpek. Walaupun hartanya banyak, jabatannya tinggi, ya tetap. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَى, dan kami akan kumpulkan dia dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu bashira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku melihat? Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah kami telah dulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi engkau melupakannya. Demikian pula hari ini kamu dilupakan. Oleh karena itulah, maka hanya orang-orang yang memperhatikan Al-Quran yang tidak akan mengalami kehidupan yang sumpek dan sempit. Ada orang, umpamanya ya, dia miskin, dia tidak memiliki jabatan, dia satu sosialnya rendah tapi bahagia. Dadanya sumpek, dadanya lapang, jiwanya tenang. Walaupun dia fakir, walaupun dia miskin, tapi dadanya lebih lapang daripada orang-orang yang kaya. Kalau tidur dia nyenyak, gak punya pikiran, gak punya permasalahan. Sebaliknya orang-orang kaya terkena penyakit insomnia, susah tidur, baru tidur kalau sudah makan obat tidur. Itu karena apa? Karena pikirannya mumet dengan urusan dunia dan dadanya sumpek dan sempit. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan kepada orang yang mengaplikasikan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupannya. Dia beriman, dia beramal soleh, Allah akan berikan kehidupan yang baik. Sebagaimana An-Nahl 97 menyatakan, man amila solihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa orang yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dan dia mukmin, maka kami akan memberikan kehidupan yang baik kepadanya, dan kami akan memberikan balasan pahala kepadanya dengan sebaik-baik balasan, lebih baik daripada apa yang mereka amalkan waktu di dunia. Nah, inilah yang ke-10, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Para pendengar, cukup pagi hari ini sampai di sini saja dulu, dan kita boleh buka sesi tanya jawab beberapa menit. Saya tidak bisa seperti biasanya 2 jam dari waktu yang ada ya, karena harus ngirit-ngirit suara. Nanti insya Allah kita akan teruskan pada pembahasan ini pada hari Selasa yang akan datang. Kita sekarang masuki sesi tanya jawab. Bila ada pertanyaan lewat SMS atau telepon, silakan, nanti nomornya akan dibacakan kembali. Dan dimohon tidak mengirimkan SMS ke HP saya. Siapa yang mengirimkan SMS ke HP saya tidak akan dibacakan dan tidak akan dijawab. Untuk memandu tanya jawab ini dipersilakan kepada Akhi Muzayyin untuk memandunya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Fadal. Jazakallah khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah atas materi yang sangat bermanfaat yang sudah disampaikan kepada kita semua. Untuk selanjutnya, kepada para pendengar Radio Raja Bandung, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada Ustaz atas materi yang sudah disampaikan tadi. Bisa menelpon ke nomor 022-868-62637 atau juga melalui SMS ke 081-1227-1476. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kami. Pertama kali mungkin lewat telepon. Silakan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa Pak? Di mana? Dari Pak Solehin di Cimahi. Pak Solehin. Ya. Oh iya. Mau tanya Ustaz. Ya, silakan Pak Solehin. Ya, kalau kebodohan itu artinya orang bodoh itu kan ada 2. Jadi bodoh karena tidak mau mencari kebenaran, dan ada orang yang bodoh tapi ingin berusaha mencari kebenaran. Iya. Nah, kalau seandainya orang yang sedang mencari, orang yang bodoh sedang mencari kebenaran, akan tetapi suatu saat misalnya menyampaikan atau mengutarakan kepada orang lain tentang hadis, orang hadis itu palsu atau misalnya kurang sahih, apakah itu termasuk dosa atau tidak? Yang kedua kan, bagaimana caranya memuliakan atau menghormati Ustaz, sedangkan kita misalnya hanya mendengar dari radio yang dimana di Ustaz tersebut sudah menyampaikan, memberikan ilmu kepada pendengar. Terima kasih. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Solihin pertama bertanya tentang orang yang bodoh. Bodoh itu memang banyak macamnya. Ada yang disebut al-jahlul basit, ada yang disebut dengan jahlul murakab. Jahlul basit itu kebodohan yang sederhana. Adapun jahlul murakab adalah bodoh kuadrat, bodoh yang ganda. Lalu dijelaskan oleh para ulama, jahlul basit adalah wal jahil wa huwal alimu annahul jahil. Dia bodoh tapi dia tahu bahwa dirinya bodoh. Adapun jahlul murakab wal jahilu wa huwal jahilu annahul jahil. Dia itu bodoh tapi dia tidak tahu bahwa dirinya bodoh. Dalam bahasa Sunda ada istilah bodoh alewoh, ada bodoh katotoloyo, ada bodoh guminter. Bodoh alewoh artinya bodoh tapi banyak bertanya, mencari ilmu dan belajar, banyak bertanya. Orang seperti ini akan jadi pinter nantinya. Kalau bodoh katotoloyo, bodoh tapi dia tidak mau belajar, bodoh aja. Dasar mana mah bodoh katotoloyo, sok itunya ta. Yang menyebalkan nih yang ketiga, bodoh guminter. Ini yang disebut jahlul murakkab. Bodoh guminter itu dia bodoh tapi merasa dirinya pinter. Jahlul murakab adalah wal jahil wa huwal jahil annahu jahil. Dia bodoh tapi dia bodoh bahwa dirinya bodoh. Dia tidak berilmu tapi dia tidak tahu bahwa dirinya itu tidak berilmu. Dia bodoh tapi dia tidak tahu bahwa dirinya bodoh, merasa dirinya pinter. Ini yang disebut dengan bodoh tapi guminter. Bodoh tapi merasa pinter. Nah, setiap orang lahir dalam keadaan bodoh, dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, tidak tahu ilmu apapun. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apapun, dalam keadaan bodoh. Tidak ada orang yang lahir dalam keadaan pinter, enggak ada, serba tahu. Begitu lahir sudah jadi ulama. Tidak ada. Semua orang lahir dalam keadaan bodoh, tidak tahu apa-apa. Lalu melalui proses belajar, perjuangan, pengorbanan, maka orang itu menjadi pintar. Nah, kalau seorang yang bodoh kemudian berusaha bertanya, berusaha belajar, Allah akan menggampangkan orang itu untuk memahami ilmu. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang berusaha sungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kami kepada mereka. Nah, lalu dalam proses pencarian ilmu ini gitu ya, orang itu belajar ilmu ya, baru sampai pada apa? Pada senang aja kepada hadis, tapi belum sampai pada tahu harus membedakan antara sahih, dhaif dan palsu. Akhirnya asal bahasa Arab dihafalkan, dia sampaikan, dihafalkan, dia sampaikan. Dia tidak tahu bahwa itu palsu atau dhaif. tapi dia sampaikan karena ketidaktahuan. Nah, bagaimana tentang orang seperti itu? Tetap orang itu salah karena menyampaikan tanpa ilmu. Terlebih kalau isi hadisnya salah lalu disebar ke orang, diamalkan oleh orang. Tapi, ada tapinya, karena orang itu terus belajar, terus belajar, terus belajar, suatu saat dia akan tahu, oh dulu saya pernah menyampaikan hadis-hadis yang dhaif. Hampir semua ulama, hampir semua da'i, ustad mengalami proses seperti itu. Sehingga Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menyatakan bahwa, kata beliau, annal usfur fi ardina satastansir, annal usfur fi ardina satastansir. Makna harfiahnya adalah sesungguhnya burung-burung kecil itu pasti suatu saat kelak akan berubah menjadi burung-burung besar. Maknanya adalah para penuntut ilmu itu suatu saat kalau dia tetap dalam aktivitas mencari ilmunya, kelak akan menjadi ulama besar. Ketika dia itu umpamanya pada awal menuntut ilmunya, ada semangat dakwah, dia sampaikan dakwah ala kadarnya dan pasti banyak salah umpamanya. Tapi dari pengalaman itu dia belajar, suatu saat dia akan menjadi orang yang sangat-sangat hati-hati dan menjadi ulama besar. Semua orang mengalami itu. Semua ulama besar mengalami beberapa bentuk kesalahan di tengah-tengah perjalanannya, tapi kemudian mereka karena dinamis orangnya terus mencari ilmu sesuai dengan ilmu yang mereka peroleh, lalu mereka berubah dan memperbaiki kesalahan. Termasuk sudah menjadi ulama, betapa banyak dan seringnya mereka berpendapat dengan pendapat yang salah, tapi kemudian di kemudian hari mereka menyadari dengan ilmu yang didapat setelahnya, mereka menyadari itu tuh salah, lalu dikoreksi, diganti, dan kemudian mereka mengumumkan kesalahannya pada masa yang lalu. Lihatlah umpama Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau memiliki ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim adalah pendapat, kumpulan pendapat-pendapat beliau yang lalu. Qaul jadid adalah pendapat-pendapat beliau yang baru. Mungkin salah satunya sebagai ralat bagi pendapat-pendapatnya yang lama, yang dianggap keliru atau salah. Lihat umpama Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, banyak mentakhrij dan mentahqiq hadis, mendisuhihkan, didhaifkan. Tapi karena belajar terus, menelaah terus, meneliti terus, banyak beliau temukan dulu yang beliau sahihkan ternyata dhaif, yang dhaif ternyata sahih. Lalu beliau menerbitkan buku yang berisi ralat terhadap hal itu. Lahirlah salah satu bukunya adalah Taraju Al-Albani, buku rujuknya Syekh Al-Albani dari beberapa hadis yang ternyata sahih kemudian didhaifkan dan sebaliknya. Dan itu wajar di kalangan para ulama seperti itu. Nah, apalagi di kalangan para dai-dai muda, dai-dai pemula, ya banyak mengalami hal itu. Tapi asal belajar terus, Allah akan mudahkan bagi orang itu untuk mengetahui mana yang benar dan diberikan kelapangan dada untuk mengoreksi kesalahan-kesalahannya di masa yang lalu. Kita wajib yakin dengan firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh di jalan kami, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang pertama. Yang pertama, kedua itu? Kedua apa? Tentang menghormati. Oh iya, bagaimana kalau tadi disebut menghormati para ulama, bukan ustaz ya, ulama, para ulama apa namanya, yang memiliki kadar ilmu yang memang memadai untuk ijtihad. Dan ustaz-ustaz termasuk yang isi di roja ini bukan ulama. hanya selevel ustaz. Oleh karena itu ketika menjelaskan mereka tidak berijtihad sendiri, tapi mengutip penjelasan para ulama ketika menjawab atau ketika menerangkan ayat, menerangkan hadis, enggak ditafsirkan sendiri, enggak disyarah sendiri, tapi mengutip pendapat para ulama yang ahli tentang masalah itu. Nah, boleh enggak menghargai? Ya boleh tentu saja. Jangankan orang berilmu, orang awam juga tetap wajib dihormati dan dihargai sesuai dengan kadar ilmu yang dimilikinya. Lalu bagaimana cara menghargainya? Ya bisa dengan banyak cara, mendoakannya ya. Terus ikut mendakwahkan dakwah-dakwahnya, seperti memberitahu orang-orang, yuk setel Radio Roja gelombang sekian, kita dengarkan gitu. Kalau ada yang tidak mengerti, kita tanya. Kalau ada umpamanya omongan ustadz yang keceletot lalu salah, koreksi, bisa SMS, bisa telepon, bisa datang langsung. Insya Allah ustadz-ustadz yang mengisi-isi bila salah dan terbukti kesalahannya, gak akan ada gengsi untuk mengakui, gak akan ngeyel di atas kesalahan, gak akan malu gitu ya. Sebab yang kita carikan ridho Allah, bukan ridho manusia. Manusia mau ridho mau tidak, asal Allah ridho gak masalah. Dan ketika kita salah, Allah bisa murka gitu ya, lalu dikoreksi, alhamdulillah sangat berterima kasih sekali bila ada koreksi atas kesalahan yang pernah kita kemukakan. Begitu Pak Solihin, wallahu alam bisawab. Silakan. Ya, kembali ada penelpon, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Sahai, Utep di Katapang, Ustaz. Oh, di Katapang. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Utep, Sa? Iya, di Katapang. Iya, silakan Pak Utep. Ustaz, gini kan, Ustaz pernah menukil perkataan ulama ya, Ustaz, bahwa orang yang mengusap muka setelah sholat atau mengusap muka setelah berdoa, orang yang jahil atau bodoh. Iya. Yang ditanyakan banyak yang melakukan hal tersebut, ustadz, yang bergelar ustadz atau kiai emak kayak gitu. Bodoh dalam hal apakah mereka, ustadz, yang dimaksud, yang dinukil oleh ustadz tersebut. Iya. Apakah itu bagian dari ikhtilaf yang harus berlapang dada padanya atau dimana, ustadz? Itu aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Utep di Katapang menanyakan, saya pernah mengutip pendapat Syekh Al-Iz bin Abdus Salam rahimahullah, dan ini juga dikutip oleh Syekh Masyur Hasan Salman dalam kitab Al-Qalmu bin Fi Akhtal Musallin, bahwa la yamsahul wajha ba'da du'a illa jahil bisunnah. Tidak ada orang yang mengusap mukanya setelah berdoa kecuali orang itu jahil terhadap sunnah. Nah, sekarang banyak orang yang melakukan itu bergelar kiai, bergelar ustaz, bergelar dai, ya. Nah, kalau dai, MA, master gitu ya, kiai pasti bukan orang bodoh itu. Pasti orang berilmu, ya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan orang itu bodoh? Bodoh tentang masalah ini. Coba tanyakan kepada mereka, ya. Mana dalilnya? Ada enggak dalam Quran, dalam hadis, nabi, para sahabat, para ulama yang menjelaskan usap kedua tangan itu ke wajah setelah berdoa atau setelah sholat? Coba tanya, ada enggak dalilnya, ya? Kalau toh ada, kita lihat ada hadisnya enggak? Ada, ternyata ada. Tapi apa? Hadis itu palsu. Kepalsuannya dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Al-Hadis Ad-Dha'ifah Wal-Mawdu'ah. Nah, minimal dia bodoh, tidak tahu. Tidak tahu syariat tentang masalah itu, atau tidak tahu kalau toh ada hadis, tidak tahu kepalsuan hadis tersebut. Oleh karena itulah maka Syekh Al-Iz bin Abdus Salam menyatakan bodoh tentang masalah itu. Bukan bodoh secara keseluruhan, enggak. Tapi minimal bodoh tentang masalah tersebut, sekalipun orang itu bergelar ini. Tapi gelarnya itu di bidang apa? Ya. Umpamanya dia master. Masternya di bidang apa? Oh, bidang sosiologi. Oh, kalau sosiologi mah itu bodoh tentang syariat gitu ya. Atau umpamanya dia masternya di bidang akidah. Oh, bidang akidah, namanya menyangkut masalah fikih, masalah hadis, mungkin kurang mendalam. Sebab ada spesifikasi dari ilmu-ilmu syar'i. Orang yang mutakhasis atau mengkhususkan diri mempelajari ilmu akidah sampai bergelar doktor dalam masalah itu, mungkin saja dia kurang memahami masalah hadis, masalah fiqih dan seterusnya. Tapi orang yang mendalami hadis dan fiqih, insya Allah akan tahu urusan ini, akan tahu masalah ini, insya Allah. Oleh karena itu minimal yang dimaksud bodoh dalam hal itu adalah bodoh dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kepada para pendengar yang akan bertanya lewat telepon, kami mohon sabarkan dulu karena kita berselang-seling antara penelpon dengan SMS ya. Karena pertanyaan lewat SMS juga pantas untuk kami angkat. Yang SMS pertama dari Pak Yayan di Cimahi. Ini pertanyaan yang sudah lama sebetulnya start masuk. Bismillah, apa arti dan maksud dari lajnah daimah lil buhud wal ifta majmu fatawa warasail fatawa mar'ah barakallahu fi. Jazakumullah khair. Tafadhal Ustaz. Iya, lajnah daimah lil buhud wal ifta. Lajnah itu maknanya bisa komisi, bisa departemen, bisa seksi. Kalau di dalam organisasi, ya organisasi ada seksi anu, umpamanya seksi perpustakaan, ada seksi apa lagi, yaitu seksi itu disebut lajnah. Lajnah maktabah, lajnah sihiyah, gitu ya. Lajnah ini, lajnah itu maknanya seksi. Adapun yang dimaksud dengan lajnah daimah lil buhuth wal ifta, maknanya lah komisi tetap di kerajaan Arab Saudi, semacam MUI-nya di kita, gitu ya. Lil buhuth wal ifta, komisi tetap untuk mengadakan pembahasan-pembahasan dalam masalah agama dan memberikan fatwa. Kerjanya para ulama ini, dan itu betul-betul ulama yang memenuhi kualifikasi keilmuan untuk ijtihad. Mereka semuanya hafal Quran, mereka semuanya hafal ribuan hadis, mereka menguasai ilmu-ilmu syariat, gitu ya. Jangankan orang-orang sepuhnya seperti umpamanya Syekh Saleh Al-Fauzan ya, Syekh Alu Asy-Syeikh dan yang lain-lainnya yang itu sudah sepuh-sepuh, keilmuannya juga sudah terakui gitu melalui kitab-kitab karangan mereka, ceramah-ceramah mereka. Nah, itu ditelitinya, diawasinya sejak masih bujang, sejak masih ABG dari ma'had-ma'had atau sekolah-sekolah Islam di Arab Saudi. Dari mulai usia 7 tahun, 8 tahun sudah hafal Quran, gitu ya. Kemudian mereka menghafalkan sanad-sanad hadis, mereka menghafalkan matan-matan kitab-kitab tertentu. Itu diawasi, dimonitor terus sampai sudah umpamai level tertentu, diadakan tes, diadakan ujian, masuk kepada ini, sampai akhirnya masuk kepada anggota komisi tetap yang disebut dengan lajnah daimah lil buhuth wal ifta, gitu ya. Nah, semacam MUI-nya di kita. Apa pekerjaannya? Pekerjaannya membahas masalah-masalah agama ini, menjawab pertanyaan-pertanyaan ya, menelaah masalah-masalah aktual yang baru muncul, yang dulunya mungkin tidak ada, dan seterusnya. Dan itu mereka dikhususkan untuk itu, tidak ada aktivitas lain kecuali itu. Ya, dan muhadharah tentu saja ya, ngajar-ngajar di masjid-masjid yang ditempati oleh mereka ngajar, tetapi kegiatan utamanya khusus menelaah kitab, dan itu dilakukan dalam sebuah tim yang seluruh timnya itu sudah teruji keilmuannya. Itu ya. Itu yang disebut dengan lajnah daimah lil buhuth wal ifta. Terus apa tadi, majmu'atul rasail? Majmu' fatawa rasail. Majmu' itu kumpulan, fatwa-fatwa, rasail risalah-risalah. Jadi majmul fatawa war rasail artinya kumpulan fatwa-fatwa dan risalah-risalah. Risalah itu artikel, tulisan-tulisan. Apalagi? Dan fatwa mar'ah. Fatwa mar'ah adalah fatwa-fatwa yang berkaitan dengan para wanita, tentang haid, tentang nifas, tentang mengandung, menyusui, dan pokoknya fikih wanita, semuanya yang berkaitan dengan wanita itu menyangkut hukum-hukum Islamnya dikumpulkan melalui kumpulan fatwa-fatwa khusus tentang wanita. Itu namanya fatwa mar'ah. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat lagi SMS yang kedua dari hamba Allah yang ada di Jalan Jurang. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ana mau nanya tentang blog Ustadz, kenapa gak bisa dibuka ya? Syukran. Blog saya, oh itu apa? www.abuhaidar.co.id. Mungkin karena habis masanya, belum diperpanjang gitu ya. Iya, sabar ya, insya Allah nanti kita ikhtiarkan untuk bisa dibuka kembali ya, insya Allah. Ini pengelolaannya mungkin super sibuk. Ya, kepada para pendengar, kami persilakan kalau yang akan mengajukan pertanyaan lewat telepon, kami buka kembali. Kita berselang-seling antara penelpon dan pengirim SMS ya. Sementara untuk menunggu penelpon, kita angkat kembali SMS yang diajukan oleh Pak Bapak Mulyadi di Cimahi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya biasa baca kitab Bulughul Maram yang sudah diterjemahkan, juga buku lainnya tentang Islam yang isinya diantaranya tentang larangan berbuat bid'ah. Bagaimana menurut Ustaz, boleh enggak? Buku terjemahan Bulughul Maram, ya, buku atau kitab Bulughul Maram itu sendiri sebuah kitab yang memang menjadi fokus perhatian para ulama untuk dibahas, dipelajari dan diajarkan, sehingga muncul inisiatif dari para ulama untuk memberikan syarah atau penjelasan tentang isi dari hadis-hadis yang terdapat dalam Bulughul Maram. Bulughul Maram itu disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dalam masalah fiqih beliau bermadhab kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Isi Bulughul Maram adalah kumpulan hadis tentang hukum-hukum aja gitu ya. Nah, tidak ada penjelasan. Nah, itu diterjemahkan. Nah, bagaimana boleh nggak dibaca? Tergantung. Kalau penerjemahnya orang berilmu dan faham dan benar dalam menerjemahkannya, boleh, boleh dibaca ya. Nah, tapi kalau penerjemahnya orang yang tidak layak, sebab saya melihat banyak buku-buku terjemahan yang isinya itu keliru penerjemahannya. Ada khianat ilmiah mungkin, apa sengaja, apa karena kekurangan ilmu dalam masalah penerjemahan, wallahu alam. Tapi tidak semua terjemahan itu layak untuk dibaca ya. Ada yang bisa dibaca. Nah, ada beberapa inisiatif dari para ulama untuk mensyarah hadis itu dan sudah diterjemahkan, mensyarah kitab Bulughul Maram. Di antara syarah yang sudah diterjemahkan adalah Taudihul Ahkam Syarah Bulughul Maram susunan Syekh Al-Bassam. Ini sudah diterjemahkan berapa jilid, 6 jilid kalau enggak salah ya. Nah, karena ini apa namanya? Aslinya juga 6 jilid. Nah, itu yang saya bahas di Masjid Cipaganti setiap hari Sabtu sore ya. Bulughul Maram syarahnya Taudhul Akam dan syarah dari Fathuddin Jalalul Ikram Syekh Al-Utsaimin. Itu dua-duanya sudah diterjemahkan. Silakan beli itu dan silakan dibaca. Pengarangnya kita tahu dan apa namanya? Penerjemahnya juga kita kenal. Insyaallah itu benar dan bisa dibaca. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Kita angkat pertanyaan dari penelpon. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dari Pak siapa nih Pak, di mana? Pak Ahmad Farid. Ahmad Farid di? Ya, di ini Jalan Suci. Suci. Ahmad Syarif di Jalan ya. Suci, mangga Pak. Jadi Pak, saya pernah mendengarkan salah satu dai konteksnya pada saat itu menjelaskan tentang jihad yang paling besar. Iya. Nah, dia membacakan salah satu hadisnya, yaitu rojaknya min jihadil asgor ila jihadil akbar wa huwa jihadin nafs. Cuman tidak dibaca apa riwayatnya siapa gitu. Rawinya itu tidak disampaikan pada saat itu. Iya. Yang saya tanyakan, apakah derajat hadis itu soheh atau doib atau maudhu gitu. Yeah. Tentang persoalan itu di masyarakat sering dipersepsikan bahwa jihad yang paling besar itu bukan perang, atau jihad yang paling besar itu adalah melawan hawa nafsu. Nah, keterangan ini juga apa sering kali bukan satu dua dai yang menyampaikan itu. Maka dengan demikian tolong Ustaz jelaskan supaya saya tidak ragu-ragu lagi untuk memahami tentang hadis tersebut. Demikian saja Ustaz. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Ahmad Syarif di Suci menanyakan derajat hadis roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Qila wa mal jihadul akbar, qal jihadun nafas. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita baru saja pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Padahal waktu itu Nabi dan para sahabat baru pulang dari perang Badar, gitu ya, yang dahsyat, atau menurut riwayat lain dari perang Uhud yang juga dahsyat. Nah, jihad sehebat itu disebut perang kecil. Nah, kita sekarang menuju jihad besar. Para sahabat bertanya, apa jihad besar itu? Jihad melawan hawa nafsu. Nah, bagaimana derajat hadis ini? Hadis ini palsu, Pak. Ya, tidak benar baik dari segi sanad ataupun dari segi matan. Di mana letak kepalsuannya? Dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tasdidul Qaus. Beliau menjelaskan bahwa hadis ini bukan hadis tapi ucapan seseorang namanya Ibrahim bin Ablah. Ini juga penjelasan ya diterangkan oleh al-Imam di dalam kitab Takhriju Ahaditsil Ihya. Takhriju Ahaditsil Ihya ini menjelaskan takhrij hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hadis ini raja'na minal jihad al-asghar ila jihad al-akbar dikutip oleh al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Lalu hadis-hadisnya ditakhrij. Nah, Imam Al-Iraqi yang mentakhrij hadis ini menyatakan hadis ini bukanlah hadis la asla lahu, tapi ucapan seseorang namanya Ibrahim bin Ablah, persis seperti yang dikemukakan Imam Ibnu Hajar. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam kitab Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'ir Syaitan menyatakan bahwa adapun hadis raja'na minal jihad al-asghar ila jihad al-akbar fahadha la asla lahu, ini tidak ada asalnya. Lalu Syekhul Islam mengutip pendapat dua ulama terdahulunya seperti Imam Al-Iraqi dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menyatakan ini adalah ucapan Ibrahim bin Ablah dan ucapan bukan ucapan Nabi, tapi diaku-aku sebagai ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini letak kepalsuannya. Adapun yang sebenarnya, jihad melawan orang kafir tidak diragukan lagi merupakan sebesar-besar jihad dan seagung-agung jihad. Lalu beliau mengutip beberapa ayat, di antaranya ayat yang terdapat dalam surah At-Taubah, ya, ayat mulai ayat yang ke-19 sampai ayat ke-21. Allah berfirman, Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qawma dhalimin alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizu yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Kata Allah, apakah kalian menjadikan orang-orang yang suka memberi minum kepada jamaah haji, juga orang-orang yang memakmurkan masjid Masjidil Haram, apakah orang itu sama disamakan dengan orang yang beriman kepada Allah hari akhir lalu berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak akan beri hidayah kepada orang-orang yang zalim. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa, mereka lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa jihad melawan orang kafir dengan harta dan jiwa itu seagung-agung jihad, ya. Oleh karena itulah, baik secara sanad maupun secara matan, hadis yang tadi itu tertolak. Secara sanad hadis itu jelas-jelas kepalsuannya, bukan ucapan Nabi tapi ucapan seorang namanya Ibrahim bin Ablah. Yang kedua, isinya bertentangan dengan ayat dan dengan hadis, juga dengan logika. Di mana logika bisa kita terapkan di sini? Coba lihat, ya. Kalau jihad dalam arti perang melawan orang kafir, pengorbanannya gede apa kecil? Besar. Dia mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya, mengorbankan semuanya, ya. Kalau jihad melawan hawa nafsu, apa yang dia korbankan? Enggak ada ikhtiar fisik dalam hal itu. Hanya ada ikhtiar batin. Tapi kalau jihad melawan orang kafir, ya fisik, ya batin, ya mental. Ya. Kedua, lihat resikonya. Resiko dari jihad melawan orang kafir apa? Mati. Minimalnya luka, tertawan, atau ngos-ngosan kalau toh selamat juga ya. Capeknya secara fisik luar biasa, tegangnya secara mental luar biasa. Nah, sekarang resiko dari jihad melawan hawa nafsu apa? Apa mati? Apa luka? Apa patah tulang? Apa ngos-ngosan? Enggak. Oleh karena itu enggak mungkin sesuatu yang pengorbanannya kecil, resikonya kecil, lalu disebut sesuatu yang lebih besar. Logika mana yang bisa dipakai dalam hal ini gitu ya? Oleh karena itu sekali lagi, walaupun banyak dai, ustadz, mubalig yang menyampaikan ini bukti kekurang hati-hatian si ustadz, si dai dalam menyampaikan hadis. Disangkanya hadis padahal bukan. Kemudian isinya bertolak belakang baik dengan ayat maupun dengan hadis yang sahih yang lainnya. Coba. Oleh karena itulah maka kita tidak boleh meyakini bahwa jihad melawan hawa nafsu itu jihad yang terbesar. Jihad terbesar tetap ada jihad melawan orang-orang kafir. Tapi ada tapinya, tidak berarti jihad melawan hawa nafsu itu tidak ada dan tidak berat. Tidak berarti begitu. Jihad melawan hawa nafsu ada dan memang berat. Siapa bilang tidak berat? Berat, besar. Jihad melawan hawa nafsu besar. Makanya banyak orang yang kalah dengan hawa nafsunya kan. Nah, tapi tidak boleh dikatakan bahwa itu jihad terbesar. Apalagi mengatakan itu dengan didalili oleh hadis yang palsu tadi lalu dianggap sebagai ucapan Nabi. Padahal bukan gitu ya. Oleh karena itu, sekali lagi, tidak benar bahwa jihad melawan hawa nafsu adalah jihad yang terbesar. Jihad teragung terbesar tetap jihad melawan orang kafir. Karena resikonya besar, jaminannya juga surga dan mati syahid itu kematian yang paling mulia. Juga pengorbanan yang dilakukannya sangat-sangat-sangat besar. Mungkin tidak ada yang menandingi pengorbanan seperti itu dibanding amal-amal yang lainnya. Maka kita katakan itulah jihad yang terbesar. Tapi jihad melawan hawa nafsu adalah jihad yang juga berat bagi kita, tapi bukanlah yang terberat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya kita angkat ada penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa Pak? Di mana? Dari Narto Cibaduyut Ustaz. Narto Cibaduyut. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ana baru mengenal sunnah dari Radio Roja Ustaz. Alhamdulillah barakallahu fik. Ya kadang ana suka banyak bingungan Ustaz. Satu masalah ini Ustaz, kemarin kan saya berangkat dari Bandung ke Cianjur. Lah di sana saya sholatnya itu di jamak tahir tapi di kosor Ustaz. Iya, di asar berarti ya. Iya di asar ya. Terus anak pulang ke Bandung itu sekitar jam 5. Terus kan sholat maghribnya di bus susah tadi ya. Iya. Nah lantas saya sholat maghribnya itu disatukan dengan isya, dengan sholat isya tapi di rumah. Ustaz, jadi sholat maghrib dulu 3 rakaat, terus sholat isya 4 rakaat. Iya. Gimana Ustaz ini menurut? Iya, itu pada waktu isya, pada waktu maghrib. Jadi waktu isya. Pada waktu isya, iya. Iya, mohon petunjuknya Ustaz. Iya, sudah ya. Terima kasih Pak Narto. Iya Pak Narto, dengar di radio aja ya. Iya. Iya, wa iya. Iya Bapak Narto di Cikadut. Cibaduyut. Oh Cibaduyut. Bapak Narto di Cibaduyut tentang sholat dalam keadaan safar. Taib. Dalam keadaan safar, seorang musafir diperintahkan untuk mengqasar sholatnya berdasarkan ayat wa idza darabtum fil ard falaysa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidak apa-apa bagi kalian untuk mengqasar sholat-sholat kalian. Sebagian ulama menganggap mengqasar sholat itu azimah. Azimah itu suatu keharusan, sebuah kewajiban, dan tidak boleh tidak, harus. Ya, siapa yang apa namanya tidak diqasar alias sholat sempurna 4 rakaat, maka sama aja dengan dia menambah yang 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Dan itu sebuah kesalahan. Makanya mengqasar sholat dalam keadaan safar adalah sebuah kewajiban. Sebagian ulama menyatakan begitu, sebagian lagi menyatakan hanya sunnah muakkadah. Jadi ikhtilaf para ulama dalam masalah qasar terbagi kepada dua, yaitu yang wajib dengan yang sunnah muakkadah. Tapi tidak ada yang menyatakan mubah gitu ya. Kalau mubah kan tidak ada keutamaan ya. Tapi ini ada keutamaan, lebih baik, lebih utama mengqasar sholat. Kecuali apabila kita sholatnya berjamaah di masjid dengan imam rawatib. Maka ketika itu kewajiban mengikuti imam lebih kuat daripada kewajiban mengqasar. Maka kita sholat penuh 4 rakaat dan tidak boleh 2 rakaat dengan mufarokoh atau memisahkan diri di tengah jalan. Seperti umpamanya imam sedang sholat tahiyatul awal gitu ya, kita niat tahiyatul akhir, pas imam bangkit berdiri kita salam. Itu tidak boleh, tidak diperkenankan seperti itu, karena tidak mengikuti imam di dalam hal tersebut. Jadi sholat 4 rakaat apabila kita berjamaah di masjid bersama imam rawatib di sana, itu yang pertama. Kedua, kalau umpamanya kita sholat sendirian karena di masjid sudah bubar, karena kita masih di perjalanan gitu ya, kita sholat sendirian, silakan kita diqasar dan boleh dijamak, bukan karena safarnya, tapi mungkin karena kelelahan, habis safar capek atau ngantuk, atau karena kepepet waktu yang tidak memungkinkan untuk melakukan sholat masing-masing pada waktunya. Silakan ya dijama ya diqasar. Kalau jama antara duhur dengan asar ya, lalu dilakukan pada waktu asar, atau maghrib ke isya dilakukan pada waktu isya, mana yang lebih dahulu untuk dilakukan? Apakah zuhur dulu atau asar dulu? Maghrib dulu atau isya dulu? Yang benar adalah zuhur dulu baru asar. Yang benar maghrib dulu baru isya, walaupun dilakukan pada waktu isya. Zuhur dulu walaupun dilakukan pada waktu asar. Apa dalilnya? Para ulama menekankan, menjelaskan, dan ittifaq sepakat, ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah kamu dengan apa-apa yang Allah memulai dengan hal itu. Allah lebih memulai zuhur dulu atau asar dulu? Zuhur dulu. Maghrib dulu atau isya dulu? Maghrib dulu walaupun dilakukan di waktu isya. Zuhur dulu, jangan asar dulu. Ini yang kesalahan banyak para jamaah haji ya, ketika mereka haji atau umroh ya, kemudian menjama maghrib ke isya, isya dulu, lalu setelah itu maghrib. Ini keliru. Karena apa? Karena mengawalkan yang diakhirkan oleh Allah, mengakhirkan yang diawalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun kata mereka harus melakukan sholat yang punya waktu terlebih dahulu, itu keliru. Di mana dalilnya? Enggak ada dalilnya sama sekali. Dalil umumnya adalah ibda'u bima bada'allahu bih. Mulailah kamu dengan apa yang dimulaikan oleh Allah tentang dalam hal itu ya. Oleh karena itu zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Apa yang dilakukan oleh Pak Narto di Cibaduyut tadi benar. Jadi zuhur dulu baru asar, lalu sampai di rumah waktu maghrib masih di jalan, begitu sampai di rumah isya, ya betul maghrib dulu 3 rakaat barulah isyanya 4 rakaat, dan isyanya tidak diqasar karena sudah tidak safar lagi, sudah sampai di rumah, maka hanya membolehkan jama dan tidak membolehkan qasar. Begitu Pak Sunarto ya, wallahu alam bissawab. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kita angkat pertanyaan lewat SMS dari seorang ibu di SLC mungkin Selat Sawu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fik. Bagaimana jika suami menyerahkan semua urusan kepada istrinya dalam rumah tangga, dari hal ibadah dan mendidik anak, termasuk mengarahkan suami itu kepada kebaikan, karena suami belum faham dengan ilmu agama, malah ketika ditanya doa bersetubuh dia belum tahu pertanyaan, apakah seorang istri wajib menyerahkan urusan itu kepada istrinya? Karena kefahaman istri di bidang ilmu lebih dari kefahaman suami dalam masalah ini. Saya mohon ampun kepada Allah, tidak bermaksud merendahkan ilmu suami. Jazakallah khair. Iya. idealnya ini, seorang suami itu harus lebih berilmu daripada istrinya agar dia bisa melaksanakan tugas pokoknya, itu membimbing, membina dan mengajari istri dan anak-anaknya. Ini idealnya seperti itu. Karena Allah menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwamun bagi para istrinya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah kitab tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini menyatakan qawwamun maknanya mencakup empat. Pertama, huwa amiruha. Dia adalah pemimpin atau ro'iswa, pemimpin bagi istrinya. Yang kedua, wal hakimu alaihi, hakim bagi istrinya. Yang ketiga, wa mu'addibuha, pembina, pendidik istrinya. Dan yang keempat, wa kabiruha, pembesar bagi istrinya, yang harus dilayani. Nah, sebagai pendidik, dia harusnya mestinya lebih berilmu. Tapi realita yang ada tidak selalu sesuai dengan idealita. Itu kan kondisi idealnya begitu. Kadang-kadang ada suami yang dia merasa tidak memiliki ilmu yang cukup, tapi dia ingin benar agamanya, lalu memilih wanita yang berilmu dalam masalah agama. Itikadnya bagus, gitu ya, bagus. Bagus. Lalu anggaplah sudah kejadian menikah. Karena si suami ya merasa ilmu agamanya di bawah istri, maka dia lebih percaya kepada istrinya, lalu menyerahkan urusan-urusan yang berkaitan dengan hal itu kepada istrinya. Ini bagus, karena apa? Karena mungkin istrinya lebih berilmu daripada dia tidak berilmu, lalu dihandle semua urusan oleh dia dalam keadaan bodoh, akhirnya keliru dan salah dalam mendidik anak, salah dalam hal ini, salah dalam hal itu, salah karena ketidaktahuannya. Sedangkan istrinya lebih tahu dan dimungkinkan lebih benar, lebih bisa dipertanggungjawabkan karena ilmunya. Maka enggak apa-apa menyerahkan urusan ini kepada orang yang lebih berilmu. Apalagi dalam hal pendidikan anak. Memang si ibu yang harus lebih berperan dalam hal mendidik anak. Apalagi sang ayah itu kan harus keluar rumah setiap hari mencari rizki untuk anak dan istri-istrinya. Iya, enggak apa-apa. Dan suami seperti itu, suami yang memang tahu diri, dirinya kurang berilmu, istrinya lebih berilmu, dia serahkan dan banyak bertanya, enggak apa-apa. Kata sang suami, puperihan bapak tidak bisa ngaji karena mencari sesuap berlian gitu ya, sesuap nasi gitu ya. Nah sok ibu ajalah yang ngaji, tapi nanti ilmunya kasih tahukan ke bapak, bapak mau nurut. Bagus seperti itu, daripada suami itu bodoh gitu ya, lalu menggurui istrinya yang lebih berilmu. Wah itu parah, dengan kebodohannya dia menggurui, itu keliru, salah gitu ya. Akhirnya timbul ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut. Ya tidak apa-apa ibu, kalau memang suaminya sadar diri dia kurang ilmu dan istrinya lebih berilmu, lalu menyerahkan kepada istri, ya gak apa-apa, handle saja urusan tersebut, sehingga rumah tangga itu tetap berada di jalan yang didasarkan kepada ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita akan kembali angkat pertanyaan lewat SMS dari nomor 085-222-81 sekian. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon dijelaskan definisi ulama. Apakah istilah ulama bersifat khusus untuk ilmu syar'i saja atau bisa berlaku umum? Afadhal Ustaz. Iya. Definisi ulama, ulama secara bahasa jamak dari alim, jamaknya ulama, orang-orang berilmu. Berilmu dalam masalah apa? Berilmu dalam masalah syariat, bukan yang lain-lain. Kalau profesor, doktor di bidang sains, di bidang teknologi, itu secara syar'i bukan ulama. Walaupun secara bahasa, ya mereka orang yang berilmu, tapi di bidang duniawi, bukan di bidang alam, agama. Ulama, istilah ulama adalah istilah syar'i yang dikhususkan untuk orang-orang yang memahami ilmu syar'i. Nah lalu mereka dapat legalitas untuk ditaati dan ditanya dalam masalah agama. Coba lihat Al-Quran. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah ulama. Dengan sebutan khasyah. khasyah itu, rasa takut kepada Allah disebabkan karena ilmu syar'i yang mereka fahami, ilmu tentang Allah yang mereka fahami, ya. Dan ini tidak boleh ditujukan kepada orang yang memahami ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu-ilmu dunia. Bukan ulama karena memiliki rasa takut berupa khasyah kepada Allah, bukan. Tapi ulama yang memiliki takut kepada Allah dengan sebutan khasyah, khasyah itu adalah takut karena ilmu syar'i yang mereka miliki. Nah, itu pertama. Kedua, coba hadis tadi. Al-ulama warathatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Para ulama itu ahli waris para nabi, sedangkan para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Tapi yang mereka wariskan ilmu. Ilmu apa? Apakah ilmu dunia? Bukan, ilmu agama. Kata Nabi SAW tentang agama, tentang duniamu kalian lebih faham, lebih berilmu. Adapun tentang agama kalian ikut aku, gitu kan? Oleh karena itu, istilah ulama adalah istilah syar'i yang ditujukan kepada orang-orang yang memahami ilmu syar'i. Adapun orang yang memahami ilmu dunia dengan pemahaman yang sangat mendalam, bergelar profesor, doktor, insinyur dan seterusnya gitu ya, tapi di bidang duniawi tidak boleh dikatakan ulama. Karena kalau ulama nanti dapat legalitas untuk ditanya tentang masalah agama, dapat predikat sebagai ahli waris para nabi, kemudian dia sebagai salah satu di antara dua ulil amri yang harus ditaati dalam bidang agama. Nah, orang-orang yang menguasai ilmu syar'i saja yang seperti itu. Orang-orang yang menguasai ilmu dunia tidak boleh seperti itu. Nah, bahayanya sekarang ya, asar bergelar profesor, doktor di bidang apapun, dia ceramah tentang agama, mengupas agama dengan kacamata ilmu yang dia kuasai, akhirnya keliru. Akhirnya dia ditanya masalah fikih, ditanya masalah tafsir, ditanya masalah hadis. Akhirnya ilmu fikih, tafsir, hadis, akidah dia kupas dengan sains, dengan teknologi. Ya ngaco, bukan alatnya itu untuk mengupas itu. Jadi tidak boleh menyebut ulama kepada orang yang menguasai ilmu-ilmu dunia. Ulama hanyalah ditujukan khusus kepada orang-orang yang menguasai ilmu syar'i. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Kepada para pendengar Radio Roja, silakan untuk mengajukan pertanyaan lewat telepon. Sementara kita akan angkat terlebih dahulu pertanyaan lewat SMS dari Pak Haji Rudi Ahmad. Assalamualaikum. Pak Ustadz, mohon kiranya bisa dibukukan hadis-hadis doib, palsu, dan peribahasa-peribahasa Arab supaya para Ustadz, da'i tahu yang dikhutbahkannya supaya tidak menyesatkan masyarakat. Iya, buku-buku itu ya sudah ada dan memang ditulis oleh ahlinya, oleh para ulama, ya. Bukan oleh orang yang level saya. Kalau umpam level saya paling bisa menuliskan dengan mengutip penjelasan para ulama. Tapi buku-buku itu sudah ada di antara, dan sudah ada terjemahannya ya. Di antara buku-buku kumpulan hadis dhaif adalah Al-Mawdu'at. Itu kalau itu saya enggak tahu apakah sudah ada terjemahannya apa belum. Itu kumpulan hadis-hadis palsu. Ada lagi Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah Wal-Mawdu'ah. Ini Sunan Syekh Al-Albani rahimahullah, dan itu sudah diterjemahkan, kumpulan hadis-hadis dhaif dan palsu. Ada lagi kumpulan hadis-hadis sahih dan hasan. Nah, termasuk kalau Bukhari dan Muslim umumnya sahih. Ada sekarang Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah sudah dipilah. Kalau sunan itu kan campur aduk antara yang sahih, yang hasan, yang dhaif dengan yang maudhu. Itu sudah ada pemilahannya oleh Syekh Al-Albani. Ada buku atau kitab yang berjudul Sahih Sunan Abu Daud dan Dhaif Sunan Abu Daud. Sahih Sunan Abu Daud adalah kumpulan hadis-hadis sahih yang terdapat dalam kitab Sunan Abu Daud. Dhaif Sunan Abu Daud adalah hadis-hadis dhaif yang ada dalam kitab Sunan Abu Daud. Demikian juga Tirmidzi, demikian itu sudah ada semuanya. Ada sebagian yang sudah diterjemahkan seperti Silsilah Al-Hadis Adh-Dha'ifah wal Mawdu'at. Ya, tinggal dicari aja di toko buku. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada pertanyaan Ustaz lewat telepon. Silakan. Assalamualaikum. Halo. Oh, putus. Ya, sementara kita akan angkat, ada penelpon masuk. Ada penelpon masuk. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa Pak? Di mana? Dari Adang dari Cimahi. Pak Padang. Bukan dari Cimahi. Mangga Padang. Ini mengenai cara mengkodok sholat. Aduh kira-kira laun-laun rada tarikan sekali. Saya pernah ketinggalan sholat zuhur karena tiduran gitu Pak Ustad ya. Iya. Jadi akhirnya saya harus melakukan di sahur. Nah itu bagaimana cara mengkodoknya itu? Apakah sholat zuhur dulu atau asar dulu gitu Pak Ustad? Punten Bapak nyaresna rada kerasa, rada caket lambeina karena telepon Pak, agak dekat mulutnya ke telepon ya. Punten Ustaz, saya pernah kelewat sholat zuhur gitu. Sholat zuhur ya. Karena ketiduran. Karena ketiduran. Iya. Terus kemudian saya akhirnya harus sholat asar toh. Bangunnya pada waktu asar. Betul. Nah, kemudian saya harus melakukan sholatnya apa dulu atau asar? Iya. Iya. Itu aja Pak Ustaz. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Adang dari Cimahi, beliau ketiduran ya, mungkin tidur jam 11 atau setengah 12 gitu ya, karena capek tidur, bangun-bangun jam 4 gitu ya, zuhurnya kelewat. Apa yang harus dilakukan? Lakukan sholat seketika bangun. Tentu saja wudu dulu ya. Setelah bangun, aduh jam 4 saya belum zuhur. Enggak, jangan panik, enggak apa-apa. Karena tidak disengaja dan bukan kehendak kita. Itu apa Allah menidurkan Bapak ya pada waktu zuhur itu. Kemudian segeralah wudu, lalu sholat zuhur terlebih dahulu dan bukan asar. Walaupun dilakukan pada waktu asar, tapi lakukan sholat zuhur dulu. Sholat yang lebih dahulu, terlebih dahulu itu yang dilakukan. Mana yang lebih dulu, zuhur atau asar? Tentu saja zuhur. Dari segi waktu ya. Oleh karena itu berdasarkan hadis ibda'u bima bada Allahu bih, mulailah oleh kalian apa yang Allah memulai dengan hal itu. Oleh karena itu kita mulai zuhur dulu, setelah itu baru asar gitu ya. Bukan asar dulu, walaupun pada waktu asar dilakukannya, tapi zuhur dulu dan bukan asar Pak ya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah Ustaz atas jawabannya. Kepada pendengar silakan untuk menelpon untuk mengajukan pertanyaan. Ya ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Pak? Dari Pak Solihin Cimahi tadi. Pak Solihin. Iya. Oh iya. Pak Solihin Cimahi mangga. Ini Ustaz, mengenai lafaz adzan yang dikumandangkan mayoritas Muslim di kita, khususnya di sholat subuh, di situ kan kebanyakan memakai lafaz as-salatu khairu minan naum. Padahal yang saya baca seharusnya itu dibacakan ketika adzan awal. Iya. Nah, bagaimana kedudukan di sini? Kan ada yang disebutkan sama Bapak tadi yang istilah sunnah dari Arab. Apakah di situ termasuk khilafiyah atau ikhtilaf atau bagaimana? Karena saya mendengar di Arab sendiri sholat subuhnya adzan subuhnya memakai lafaz as-salatu khairu minan naum. Mohon penjelasan dari Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Pak Solihin dari Cimahi bertanya tentang lafad as-salatu khairu minan naum pada waktu adzan subuh. Apakah ini kesalahan atau masalah yang diikhtilafkan? Ini termasuk masalah yang diikhtilafkan Pak ya. Sebagian ulama, seperti ulama-ulama di Saudi, Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin gitu ya, Syekh Al-Bassam gitu ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan yang lain-lainnya, memang mensunnahkan membaca tathwib. Tathwib itu ucapan as-salatu khairu minan naum pada waktu adzan subuh. Oleh karena itu kita dengar di Masjid Masjid Haram, Masjid Nabawi, baik di Mekah ataupun di Madinah, dua-duanya itu memakai seruan as-salatu khairum minan naum, dan itu memang rekomendasi dari para ulama di sana. berdasarkan dalil-dalil yang mereka jelaskan dalam, contohnya dalam fatwa Lajnah Daimah yang kemat yang tadi ditanyakan gitu ya. Ada orang yang mempertanyakan taswib pada adzan subuh, mereka menjawab ya dibolehkan berdasarkan dalil ini gitu ya. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menyatakan layaknya atau pantasnya atau tepatnya taswib atau ucapan as-salatu khairu minanum itu dikumandangkannya pada azan awal sekitar umpamanya jam 3 gitu ya. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu ada azan awal, tapi azan awalnya tidak memakai seruan as-salatu khairu minannaum, tapi as-salatu khairu minannaum daripada adzan subuh. Syekh Al-Albani sebaliknya, harusnya di awal, karena memang teks hadisnya secara kontekstual, ini bukan secara tekstual, tapi secara kontekstual menunjukkan ini di adzan awal. Salah satu alasannya adalah as-salatu khairu minannaum itu seruan untuk membangunkan orang untuk sholat tahajud. Yang dimaksud as-salatu khairu minannaum adalah sholat tahajud itu lebih utama atau lebih baik daripada tidur, bukan pada waktu azan subuh. Karena pada azan subuh diserukan as-salatu khairu minannaum ketika kaum muslimin masih pada tidur, nanti mereka terlambat ke masjid. Ini azan baru bangun ya, belum umpamanya wudu, gosok gigi, kemudian banyak yang menjadwalkan BAB pada waktu itu sehingga bisa terlambat ke masjid. Oleh karena itu yang lebih tepat adalah pada waktu adzan awal as-salatu khairu minannaum. Walhasil ini masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama gitu ya. Kalau di masjid kita sendiri kita tidak memakai seruan as-salatu khairu minannaum pada waktu salat subuh, tapi kalau toh ada yang memakai kita tidak menyalahkannya, karena memang para ulama sendiri ikhtilaf dalam masalah ini karena hadis-hadis yang ada difahaminya secara kontekstual oleh para ahlinya dan menghasilkan dua pendapat tadi. Kita saling toleran. Adapun kalau kita mendengar as-salatu khairu minannaum pada waktu azan subuh, tetap kita wajib jawab. Bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah mengumandangkan kalimat yang sama, yaitu as-salatu khairu minannaum. Berdasarkan hadis, kata Nabi SAW, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengar azan, maka katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Kecuali hayya 'alas shalah hayya 'alal falah dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Adapun selain itu, ikuti. Termasuk as-shalatu khairum minannaum berdasarkan hadis ini. Adapun jawaban yang banyak dibaca orang-orang yaitu shaddaqta wa bararta wa ana 'ala dzalika minasyahidin, itu tidak berdasarkan hadis. Tidak ada nasnya. Shadaqta wa bararta wa ana 'ala dzalika minasyahidin itu bersumber dari mimpi seorang sufi. Dia mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengajarkan doa ini. Dan mimpi seorang sufi tentu saja tidak bisa diterima, atau mimpi siapapun gitu ya, selain mimpi Nabi. Karena mimpi Nabi iya wahyu, kalau mimpi orang enggak bisa gitu ya. Oleh karena itulah maka tidak boleh kita baca. Karena kalau umpah dianggap ya berarti ini benar dari Nabi, berarti Islam belum sempurna dong setelah Nabi meninggal ya. Buktinya tuh ada yang ketinggalan, sahabat-sahabat tidak diajari, si sufi itu diajar lewat mimpi. Kan bisa begitu nantinya. Oleh karena itu enggak boleh diamalkan, tapi kita jawab seperti apa yang dikumandangkan oleh muadzin, yaitu as-shalatu khairu minannaum, bukan shadaqta wa bararta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Itu jangan dibaca. Begitu Pak Solihin ya, wallahu a'lam bissawab. Jazakallah Ustaz. Kita angkat dulu pertanyaan selanjutnya dari SMS dari 085-3211 sekian. Ustaz, ada teman saya berkata, kita hidup itu harus punya pimpinan dan harus punya berjamaah. Apakah kita harus masuk salah satu kelompok Islam yang ada banyak kita? Padahal. Ya. Betul bahwa kita hidup harus punya pemimpin, pemimpin kaum muslimin, gitu ya. Khalifah itu harus wajib. Jadi membentuk kekhilafahan wajib. kewajiban ditegaskan oleh para ulama. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya ketika membahas ayat tentang ini ja'ilun fil ardi khalifah gitu ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam Majmu' Fatawanya menekankan wajib membentuk khilafah gitu ya. Kemudian Syekh Al-Albani tanpa ragu-ragu dalam sebuah kaset yang saya dengar, beliau menyatakan la syakka anna apa iqamatul khilafah wajibun ala kulli muslim gitu ya, bahwa membentuk khilafah itu sebuah kewajiban bagi setiap itu wajib punya pemimpin ya. Tapi ada tapinya, cara untuk membentuknya itu tidak boleh dengan cara sembrono. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan itu tidak menghalalkan segala cara. Mentang-mentang membentuk khilafah itu wajib, semua cara yang terlarang juga dilakukan. Seperti membentuk kelompok-kelompok sempalan yang terlarang secara syar'i, itu enggak boleh dilakukan dalam rangka menuju kepada kekhalifahan. Kekhalifahan itu anugerah dari Allah yang Allah akan berikan kepada kaum muslimin setelah kaum muslimin itu mengaplikasikan tauhid, mengaplikasikan syariat Islam dalam pribadi-pribadi mereka secara mayoritas. Baru Allah akan menganugerahkan seorang pemimpin yang layak untuk menjadi khalifah. Selama kaum muslimin masih banyak syirik, kufur, khurafat, bid'ah, selama itu jangan berharap Allah akan memberikan anugerah seorang pemimpin yang layak menjadi khalifah, gitu ya. Nah, oleh karena itulah maka kekhalifahan adalah wajib. Nah, lalu bagaimana kalau umpama khalifah itu tidak ada? Maka apakah kita harus masuk kepada kelompok tertentu yang ada pemimpin? Enggak. Karena apa? Kelompok tersebut kelompok yang menyimpang, sempalan dari kaum muslimin. Lihat, ketika Hudzaifah al-Yamani bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang umpamanya kami dulu masa jahiliyah datanglah Islam, kami masuk Islam. Apakah setelah kebaikan ini nanti ada keburukan? Kata Nabi, iya. Apakah setelah keburukan itu ada kebaikan? Iya, iya. Terus sampai akhirnya dalam kondisi yang carut marut, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, kamu ya harus berpegang teguh kepada jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Yang maksud imam mereka khalifah. Kata Hudzaifah, wa illam yakun imamu wala jamaah, kalau tidak ada imam tidak ada jamaah bagaimana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'tazilu qulal firqullaha, jauhi semua firqah-firqah yang ada. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini, perkataan Nabi fa'tazilu tilkal firqah kullaha, jauhi firqah-firqah yang ada, menunjukkan di saat tidak ada khilafah maka akan muncul banyak firqah di kalangan kaum muslimin. Dan betul. Ya, kata Nabi, jauhi semua firqah yang ada, jangan masuk kepada salah satu di dalamnya, nanti gontok-gontokan gitu ya. Jadi kalau kita di saat tidak ada khilafah ini umpamanya masuk ke dalam salah satu golongan yang ada, keliru karena bertentangan dengan hadis ini. Jadi jangan. Lalu apa yang kita lakukan? Tetaplah kamu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah, dan kamu mati dalam keadaan demikian. Jadi tidak perlu untuk mencari jamaah yang memiliki imam, karena masuk ke sana itu dilarang oleh Nabi SAW. Tetaplah kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Karena keterbatasan waktu, kita akan angkat penelpon terakhir. Terakhir ya. Yeah. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Wah, ditutup kayaknya. Assalamualaikum. Silakan Bu. Kalau ditutup tututan biasanya mah. Iya. Assalamualaikum. Halo Ibu. Udah putus belum? Itu lihat lampunya. Masih masuk ya? Iya. Atau mungkin sudah bicara cuma enggak masuk mungkin? Suaranya? Sudah ya? Sudah. Halo Ibu. Mungkin enggak masuk suaranya ya. Sudah, kita putus saja dari penelpon. Ini enggak ada. Kita putus saja dari penelpon. Ada dua SMS Ustaz, sayang ada minta waktu. Silakan. Sedikit lah ya. Dari Pak Toto di Saguling, Ustaz, saya pernah mendengar enggak boleh menghatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari, tapi kata Ustaz, Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran 60 kali di bulan Ramadan. Gimana Ustaz? Iya, ada larangan tidak boleh membaca, menamatkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Karena kalau kurang dari 3 hari berarti tidak ada kegiatan lain kecuali baca Quran. Padahal kewajiban kita yang lain banyak ya. Kecuali pertama, pada waktu-waktu yang sangat utama untuk membaca Al-Quran, seperti bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan dibolehkan semua itu. Kedua, bagi orang yang mengunjungi tempat utama tapi dia tidak tinggal di sana, seperti umpama orang Indonesia ya, pergi haji, pergi umroh di Mekah atau di Madinah, di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram gitu ya. Nah, boleh di sana dia terus membaca Al-Qur'an selama di sana, walaupun kurang dari 3 hari tamat gitu ya. Nah, itu dibolehkan. Adapun kalau keseharian di tempat yang tidak utama, di waktu yang tidak utama, terus membaca Al-Quran sampai melalaikan kewajiban yang lain, maka itu tidak boleh. Jadi larangan Nabi membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, maksudnya kalau rutin setiap hari, walaupun di luar Ramadan dan di luar dari Makkah dan Madinah. Adapun ketika masuk Ramadan, maka dibolehkan untuk melakukan itu, dan itu dilakukan oleh para ulama dan para sahabat. Dan demikian juga orang yang bukan penduduk Makkah, lalu masuk ke Makkah, lalu menghabiskan waktunya berhari-hari untuk menamatkan Al-Quran berkali-kali di Masjidil Haram, maka itu tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir nih Ustaz, ada penanya tadi dari Ibu. Silakan Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ini, dari Ibu Hajah Heni Margahayu, Pak. Ibu Hajah siapa, Bu? Ibu Hajah Heni dari Margahayu. Ibu Hajah Heni dari Margahayu, silakan Bu. Agak keras sih Bu ya. Iya, mau bertanya Pak gini. Kalau lagi dengar azan gitu ya, terus langsung sholat aja, langsung sholat zuhur gitu, itu boleh apa enggak? Atau harus selesai dulu azannya? Iya. Ibu Hajah Heni dari Margahayu bertanya, kalau sedang azan, azan masih berkumandang belum selesai, boleh enggak kita langsung sholat? Ya, secara fikih boleh dan sah Bu, selama ya, selama itu sudah masuk waktu, sudah masuk waktu sholat. Akan tetapi ada madarat di sana, ya. Apa madaratnya? Pertama, sholat kita terganggu dengan azan. Sholat kita terganggu dengan azan. Padahal azan kita hafal, nanti kita kata orang Sunda mah ebat gitu tanya, karena harus apa namanya mendengar kumandang azan dan kalimat-kalimatnya kita hafal. Kedua, kita kehilangan keutamaan menjawab azan. Menjawab azan itu adalah sesuatu yang diperintahkan, walaupun tidak sampai kepada taraf wajib, tapi sunnah muakkadah, tetapi di dalamnya ada banyak keutamaan. Makanya Nabi SAW memerintahkan hal tersebut. Oleh karena itulah, sayangnya apabila keutamaan itu kita hilangkan atau kita lalaikan begitu saja. Oleh karena itu, walaupun sah sholatnya karena sudah masuk waktu, tapi pertama karena ada madarat, yaitu terganggu oleh seruan adzan. Yang kedua karena kita akan terluput menjawab adzan, maka lebih utama ya kita tunggu dulu adzan sampai selesai ya, kemudian kita jawab masing-masing kalimat yang dikumandang oleh seorang muadzin. Lalu yang ketiganya, kita disyariatkan berdoa seusai adzan. Dan siapa orang yang berdoa dengan Allahumma rabba hadhi da'wati tamma wa salatul qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal-fadlah wa'athu maqamah mahmudan ladhi wa'adah, itu halat lahu syafaati, halal bagi orang itu syafaatku. Syafaat Nabi SAW itu sesuatu yang sangat-sangat mahal dan agung. Kalau kita lalaikan, aduh itu sangat disayangkan ya Bu. Jadi lebih baik Ibu tunggu, jawab dulu adzan, lalu berdoa setelah adzan, setelah itu baru sholat. Maka madaratnya terhindarkan, dan keutamaan menjawab adzan dan doa setelah adzan kita dapatkan. Jadi itu yang lebih baik ya Bu ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, sampai di sini saja ya. Waktu yang kita miliki sudah habis, tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Insyaallah sore hari nanti kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang dekat sekitar Selat Cau Batu Jajar yang akan ikut menghadiri kajian di Masjid Umar bin Khattab jam 4 ya, kita membahas kesalahan-kesalahan dalam sholat. Kita tunggu nanti sore hari, dan untuk hari ini kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.